السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita bahas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, berita tentang akan dicabutnya ilmu. Dan ilmu tidak dicabut begitu saja, tetapi biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama telah diwafatkan, hatta la yabqa aliman, hingga ketika tidak ada lagi seorang ulama pun, maka mulailah manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan. Wasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Kemudian digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang keadaan, bagaimana kalau ulama sudah berkurang, apalagi habis, berkurang saja. Digambarkan oleh beliau keadaannya. Kaifa bikum, bagaimana dengan kalian? Idza labasatkumul fitnah, kalau kalian sudah diliputi fitnah, yang tua atau yang dewasa menjadi tua di atas fitnah, yang kecil menjadi dewasa di atas fitnah, hingga mereka menganggapnya sebagai sunnah. Dan jika dirubah, ya wailak, mereka akan marah dan menyatakan kepadamu, ghayyartas sunnah, engkau merubah sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka gambaran-gambaran seperti ini adalah memerintahkan, menyuruh, mendorong kita agar segera talabul ilmu. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud yang lain, sebagaimana dinukilkan dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan juga Ibnu Wadhah, dan juga dalam Ibanah dan dalam kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, menukil ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. wa qadhuhu dhahabul ulama, dan dicabutnya adalah dengan dimatikannya para ulama. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma indahu, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan kalian butuh kepada ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut. Qulna a'azakumullah, lihat ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu dari para ulama, qabla an yuqbad, sebelum dicabutnya, sebelum diwafatkannya mereka para ulama, para pembawa ilmu, karena kalian tidak tahu kapan kalian butuh kepadanya, pada ilmu yang dibawanya. Mungkin sekarang masih hidup ulama di tengahmu, kamu tenang-tenang saja. Kenapa kamu gak belajar? Gampang, nanti ketika saya mau haji, tinggal tanya gimana cara haji. Kalau nanti saya mati, nanti anak-anak tinggal tanya bagaimana warisnya, ada ulama. Qanibina azakumullah, gampang-gampang-gampang, ternyata belum sempat ditimba ilmunya telah wafat. Belum sempat tanya bagaimana caranya haji. Belum sempat tanya bagaimana hukum waris. Belum sempat tanya bagaimana ini, bagaimana itu. Sekian banyak. Tidak bisa kamu tanya ke kuburnya, wahai kiai, wahai alim, wahai. Tidak bisa. Inqata, sudah terputus. Maka ketika hidup cepat, ambil ilmunya. Walaupun mungkin kamu merasa ini belum dibutuhkan. Oh, saya belum wajib haji. Saya masih miskin. Ngapain belajar haji? Belajar sajalah. Siapa tahu suatu saat kamu akan haji, kamu sudah bisa. Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan, sebelum perbuatan. Maka timba ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama. Karena engkau la tadri, engkau tidak tahu, mata yaftaqir ila ma indahu, engkau tidak tahu kapan butuh ilmu yang ada pada dia. Enggak kayak komputer, tinggal cetek keluar. Ulama kalau sudah wafat, selesai. Enggak bisa diapa-apakan. Enggak bisa kemudian dikeluarkan memorinya, dipindahkan ke orang yang lain, enggak bisa. Ini komputernya rusak, tapi memorinya masih ada, kita pindahkan ke komputer yang baru. Kalau manusia tidak bisa demikian. Meninggal, dikubur. Dikubur pula ilmunya bersamanya. Dikubur pula ilmunya bersama beliau di dalam kuburnya. Mau apa? Qanibina azakumullah, kemudian selanjutnya. Ucapan Ibnu Mas'ud. Wasatajiduna akwama. Kalian akan mendatangi atau akan mendapati kaum-kaum. Yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah, yang mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak kepada kitabullah. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, padahal telah dilemparkan kitabnya di belakang punggungnya. Barakallahu fikum. Ini gambaran dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, murid Rasulullah SAW. Bahwa nanti kalian akan dapati orang-orang yang mengaku-ngaku mengajak kepada kitabullah. Mengaku-ngaku mengajak pada sunnah. Padahal mereka sama sekali tidak mengajak pada kitabullah. وَقَنَّبَدُوهُ وَرَاءَ ذُهُرِهِمْ, mereka telah lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka. Mengaku mengajak pada sunnah, padahal sunnahnya sudah taruh di belakang punggung mereka. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Mengaku ahli sunnah. Mengaku mengajarkan Quran. Mengaku seorang yang mengajak kepada Allah. Ternyata yad'u ila nafsih. Ternyata mengajak pada dirinya pribadi. Ikutilah aku, ikutilah aku. Muliakanlah aku, muliakanlah aku. Jadikanlah aku pemimpinmu, jadikanlah aku sebagai pemimpinmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kampanye. Dengan atas nama agama. Kampanye. Tapi atas nama agama, lihat saya, lihat saya, lihat saya. Yad'un, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak pada Quran dan Sunnah. Kami mengajak pada Islam, kami mengajak pada Sunnah. Ternyata, yad'u ila nafsihi huwa. ngajak untuk taklid, ngajak untuk membebek pada dirinya, ngajak untuk mengangkat dirinya menjadi tokoh. Qul inna a'udzubikumullah, betapa banyaknya dai-dai dalal. Dan Nabi sudah mengisyaratkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Yaman Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ya Rasulullah, dulu kami dalam kejelekan, sekarang datang kebaikan. Apa setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi?" Ada. Apakah setelah kebaikan yang akan datang ada lagi kejelekan yang akan datang kebaikan lagi? Ada. Wa fihi dakhl. Sampai pada pertanyaan, apakah setelah itu ada syar? Ada. Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ini mengerikan sekali. Kalau itu terjadi, dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu jahannam, berarti dai-dai dhalal. Dai-dai sesat. Yang mengaku mengajak pada Quran wa sunnah, ternyata mereka tidak mengajak pada Quran dan sunnah, mengajak kepada jalan-jalan sesat yang membawa pada neraka jahannam. Du'at ala abwabi jahannam. Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa selamat dari tipuan mereka? Mereka kadang membawa ayat, kadang membawa hadis, tetapi diselewengkan maknanya, ditarik maksudnya kepada makna-makna lain. Dari mana kita tahu? Tanpa bimbingan para ulama, maka Ibnu Mas'ud mengiringkan. Setelah nasihat beliau, ta'allam ta'allamu qabla an yuqbad, ta'allamul ilm qabla an yuqbad. Belajarlah, belajarlah sebelum ilmu itu dicabut. Mumpung ada para ulama, sebelum diwafatkan mereka, ambil ilmu dari mereka, gali ilmu dari mereka. Karena sebentar lagi, kalian akan dapati da'i-da'i palsu. Kadzabun, para pendusta, dajjalun. Dan itu juga diriwayatkan. Akan muncul kata Nabi nanti, dajjalun, kadzabun. Para dajjal, para pendusta. Semua mengaku mengajak pada kebenaran. Ternyata mereka mengajak pada kesesatan. Kalau kita tidak punya bekal ilmu, dan tidak menggali dari para ulama, dan kita dalam keadaan menyia-nyiakan keberadaan para ulama, al-halak al-halak, kehancuran yang akan terjadi. Kebinasaan, kesesatan. Masih Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat lain lagi. Dinukilkan pula dengan sanadnya oleh Ibnu Battah al-Ukbari kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lapan sekarang sudah al-Baihaqi. Baihaqi dalam madkhab ila Sunan al-Kubra. Membawa riwayatnya dengan sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud juga. Kata beliau, ibadallah, tadruna kaifa yanqusul Islam? Tahukah kalian bagaimana Islam itu berkurang dari manusia? Tahukah kalian bagaimana berkurangnya Islam dari manusia? Qalu na'am. Mereka menjawab iya. Kama yanqusu samnad dabbah, wa kama yanqusu sibghus thawb, wa kama yaqsu dirham li thulil jayb. Kata mereka, kami tahu. Hilangnya Islam dari manusia adalah seperti hilangnya lemak dari kambing yang gemuk. Kemudian menjadi kurus, menjadi kurus, menjadi kurus. Atau seperti hilangnya warna pada pakaian. Semakin lama semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Atau kata mereka seperti yaksud dirham. Seperti hilangnya tulisan pada koin. Dirham karena terlalu banyak dikantongi. Maka lama-lama tulisannya hampir hilang. Tadinya jelas tulisannya 25 sen. Sekarang setelah kita lihat sudah sekian puluh tahun yang lalu, hampir tidak ada tulisannya. Sudah halus. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Al hadza minhu. Itu memang begitu hilangnya Islam. Walakin akthar min dzalik, tetapi yang lebih dahsyat daripada itu adalah hilangnya Islam dari manusia dengan hilangnya para ulama. Hilangnya keislaman pada manusia adalah dengan dahabul ulama, dengan hilangnya para ulama. Yakunu fil hayyil aliman. Misalnya dalam satu desa ada dua alim, dua orang berilmu. Fayamut ahaduhuma, maka meninggal salah satunya, maka hilang separuh ilmu. Kalau meninggal kedua-duanya, hilang ilmu. Wa fi hayyil alim, dalam satu desa ada satu ulama, fayamut, tiba-tiba ulama itu meninggal. Fayadhab ilmu kulluh, maka akan hilang ilmu semuanya. Fayadhab bi'ilmihim wa bidhabil ulama dhahabul ilm, maka dengan hilangnya ulama hilang ilmu. Qul inna a'azakumullahu qum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh mereka para ulama ketika mengucapkan, menafsirkan, menjelaskan ucapan-ucapan seperti ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud, ucapan Ibnu Abbas, ucapan para sahabat menafsirkan ucapan Rasulullah bahwa ilmu akan dicabut dengan diwafatkannya para ulama, maka mereka para ulama setelahnya menyatakan bahwasanya dengan wafatnya para ulama ilmu akan berkurang. Bahkan disebutkan contoh-contohnya meninggalnya Syekh bin Baz, enggak ada orang yang sealim Syekh bin Baz, enggak ada penggantinya. Tapi ada ulama, iya ada ulama, tapi di bawahnya Syekh bin Baz. Meninggalnya Syekh Al-Albani yang kalian tahu karya-karyanya, kitab-kitabnya, silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif, dan sekian kitab lainnya. Sahih Tirmidzi, dhaif Tirmidzi, sahih Nasa'i, dhaif Nasa'i, mujalladat. Beliau wafat rahimahullah. Apakah ada penggantinya? Apakah ada murid-muridnya yang kaya Syekh Al-Albani? Selamat, enggak sesat aja untung. Kenapa? Bermasalah semua. Ali Hasan Abdul Hamid bermasalah. Ditahdir oleh para ulama. Karena tamayyu'nya. Karena pemikiran irja'nya. Karena sekian masalah. Masyhur Hasan Salman. Ditahdir oleh para ulama. Karena menyatakan bahwa Rasulullah SAW hiperseks. Siapa lagi? Salim Hilali. Ditegur oleh para ulama dengan sekian masalah. Qalimdina azakumullah. Walaupun ada para ulama yang menyatakan itu tidak bisa dikatakan murid Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani tidak salah. Beliau di sana dilarang oleh pemerintahnya. Tidak boleh mengajar, tidak boleh khutbah, tidak boleh berbicara. Sehingga beliau menulis, mentakhrij. Maka kata Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, man? Tilmid, ketika dikatakan bahwasanya Ali Hasan muridnya Al-Albani. Tilmid Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimahullah la yukharrij tilmidan wahidan, tidak mengeluarkan satu murid pun karena beliau dilarang untuk mengajar, dilarang untuk berkhutbah, dilarang. Yang ada kenalan datang sebentar, tidak dididik. Berbeda dengan mereka-mereka para ulama yang mendidik dari awal, dari nol sampai mereka menjadi alim. Itu pun muridnya tidak sama dengan gurunya. Meninggal pula masyayikh yang lain. Apakah ada penggantinya yang seperti itu? Syekh Mukbil wafat rahimahullah. Adakah penggantinya yang seperti Syekh Mukbil? Qulibdina azakumullah. Dikatakan oleh mereka para ulama, setiap para ulama satu persatu wafat, tidak ada penggantinya yang seperti dia. Enggak ada penggantinya yang persis sama. Mesti ada kekurangan-kekurangan. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sekian riwayat. La ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu masa, enggak datang satu tahun pun kecuali selalu lebih jelek dari yang kemarin. Selalu lebih jelek dari yang kemarin. Kenapa? Bukan apa-apa. Ulama hukum yadhhabu. Ulama kalian pergi. Enggak ada pengganti. Qul inna a'udzukumullah. Kita lihat riwayat-riwayatnya. Dan disebutkan pula dalam Madkhal ila Sunan al-Kubra al-Baihaqi dengan sanadnya kepada Az-Zuhri. Kata Imam Az-Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqulun, bahwa orang-orang yang telah lewat dari para ulama kita berkata, al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah itu keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an, dan ilmu akan dicabut segera. Fa nafsul ilmi tabatud dini wad dunya, maka kokohnya ilmu, tegaknya ilmu, maka itu berarti tegaknya agama, tegaknya din wad dunya. Wa fi dhahabil ilm dhahab kulli, tetapi dengan hilangnya ilmu, hilang semuanya, hilang agama. Wa akhraja Ya'qub ibn Abi Syaibah, dikeluarkan oleh ibn Abi Syaibah dari jalan Haris ibn Hasira dari Zaid ibn Wahab, qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul, aku mendengar ibn Mas'ud berkata, la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun minal yawmi alladhi kana qablahu hatta taqum as-sa'ah. Kata Ibn Mas'ud, tidak datang kepada kalian satu hari kecuali dia lebih jelek daripada hari kemarin. Terus demikian sampai hari kiamat. Lastu a'ni raha'an minal 'aysi yusibuhu, aku tidak memaksudkan kebahagiaan atau kegembiraan hidup yang menimpa mereka, atau kesengsaraan yang menimpa mereka. Bukan itu yang aku maksud. Walamalan yufiduhu, bukan pula harta yang didapat ini lebih sedikit dari kemarin. Walakin la yati alaikum yaum illa wa huwa aqallu ilman minal yaumil ladhi mada qablahu. Tetapi aku katakan lebih jelek, karena hari yang datang ulama'nya lebih sedikit dari hari kemarin. Kemarin masih ada mereka, masih ada masyayikh kibar, gunung yang kokoh, masya Allah. Ketika kita melihat mereka, wallah seperti kita melihat para ulama terdahulu dengan kitab-kitabnya yang ditulis, rahimahullah. Demikian pula ketika Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah wafat, siapa penggantinya? Masjidnya sekarang, Masjid Kabir di Unaiza, dikuasai di dalamnya sururiyun hizbiyun. Setelah meninggal Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Wafat. Ini yang terjadi. Lebih baik mana? Tahun kemarin atau tahun ini? Masa lalu apa masa kini? Khun ibn azakumullah. Dalam keadaan seperti itu terus menerus, maka kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti yawmun illa wa huwa syarrun min, tidak datang satu hari kecuali lebih jelek pada hari kemarin. Aku tidak berbicara tentang masalah kebahagiaan atau kesengsaraan atau hartanya sedikit atau banyak. Walakin la ya'ti alaikum yawmun illa wa huwa aqallu ilman minal yawmi alladhi madha qablahu. Tetapi yang aku maksud adalah tidak datang satu masa kecuali lebih sedikit ilmunya, karena lebih sedikit ulama'nya dari apa yang telah lewatnya. Wa idza dhahabal ulama, dan kalau ulama telah wafat, istawan nas, manusia sama semua, rata, enggak ada yang lebih alim. Kalau sudah rata, merasa sama semua, la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, tidak bisa beramal ma'ruf, tidak bisa menahi munkar. Yang ini mengatakan kamu kerjakan ini, siapa kamu? Saya tahu kecil kamu. Sebaliknya juga demikian. Temannya mengingatkan, ini haram. Kamu siapa? Kamu sama saya itu sama. Jangan sok ngatur. Sawasiyah. Maka la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar fayahlakun, akhirnya mereka binasa. Qul inna a'udzukum billah, diriwayatkan dengan riwayat lain dari jalan Sya'bi dari Masruq dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la yati 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun aw asharra mimma kana qablahu, tidak datang satu zaman kecuali dia lebih jelek daripada zamannya sebelumnya. Ama inilah ahli amiran khairan min amir. Ketahuilah, aku tidak berkata penguasa kalian yang kemarin lebih baik daripada penguasa yang sekarang. Oh, zaman Soeharto lebih baik dari zaman sekarang. Tidak. Bukan itu yang dibahas. Dan juga wala aman khairan min amin. Bukan pula kita katakan bahwa musim di masa lalu bagus, tapi zaman sekarang paceklik. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun thumma la tajiduna minhum khalafan. Perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ulama kalian pergi, fuqaha kalian pergi, kemudian kalian tidak dapati penggantinya. Tidak ada penggantinya. Berarti sungguh sangat disayangkan. Iya. Berarti ini berita menyedihkan. Naam. Sangat amat menyedihkan. Kalau urusan dunia masih kita bisa sabari. Tetapi kalau masalah agama, ternyata tokoh-tokoh ulama yang kita pegang jadikan panutan, ternyata telah pergi dan penggantinya enggak seperti beliau. Wallahi menyedihkan. Mengganti atau murid Syekh Al-Albani tidak seperti Syekh Al-Albani, murid Syekh Muqbil tidak seperti Syekh Muqbil, muridnya Syekh Ibn Baz tidak seperti Ibn Baz, muridnya Syekh Ibn Utsaimin tidak seperti Syekh Ibn Utsaimin. Ala wa yaji'u qaumun, kata Ibn Mas'ud, dan akan datang nanti satu kaum, yuftuna bi ra'yihim, berfatwa dengan ra'yu mereka, dengan pendapat mereka sendiri. Wama dzaaka bi katsratil amtar wa qillatiha. Dalam riwayat lain dikatakan, dan ini bukan karena masalah hujan. Apakah waktu yang dulu hujannya banyak, hari ini hujannya sedikit? Bukan. Walakin bi dhahabil ulama yahduthu qaumun fil umur. Muncul kaum-kaum yuftuna fil umur, berfatwa dalam sekian perkara, bi ra'yihim, dengan pendapat mereka sendiri, dengan ra'yu mereka sendiri. Fayatlimuna al-islam wa yahdimunahu, akhirnya merusak Islam. Yatlim itu melubangi. Wa yahdimun, dan meruntuhkan Islam sedikit demi sedikit. Dengan ra'yu, maka berkurang Islam itu, rusak, maka suatu saat tinggal namanya saja Islam. Isinya dari awal sampai akhirnya semua mubtada'ah, ahwa. Isinya hanya perkara-perkara yang dikumpulkan dari ra'yu, pendapat fulan wa alan, katanya dan katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan diriwayatkan kalimat-kalimat yang hampir sama dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Tidak datang satu am illa wa huwa syarrun minhu, kecuali perkara itu lebih jelek daripada tahun yang lalu. Dan para ulama dari kalangan sahabat ini tidak berbicara tentang masalah kesuburan, tidak berbicara tentang hujan, tidak berbicara tentang penguasa. Dan saya menyatakan, wallah, tahun-tahun kemarin dengan tahun-tahun sekarang lebih jelek. Jauh lebih jelek daripada tahun-tahun kemarin. Di masa masih ada masyayikh kibar, masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Ibn Uthaymin, masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh Muqbil, Masya Allah. Tenang kita. Enggak ada kemudian orang yang berani menentang. Kalau mereka berbicara dengan hujjah, semuanya diam. Masyai sudah berbicara, enggak ada yang berani. Tapi ketika mereka wafat satu persatu, maka mulai da'i-da'i muda semakin lancang, berani. Saya punya ijtihad sendiri. Saya kan ulama. Masya Allah. Saya ingatkan murid-muridnya, kamu tanya sama ulama kibar supaya kamu tahu apa pendapat mereka. Masih ada baqaya, masih ada sisa para ulama kibar yang masih hidup hari ini, yang umur mereka sudah 80-an. Artinya mereka sudah sepuh di atas ilmu. Tanyakan. Bandingkan dengan ucapan gurumu. Ternyata murid-muridnya sudah menjadi muqallid. Bukankah guru saya juga ulama? Susah diajak bicara. Seperti ketika saya berbicara pada hajuriyin, pengikut Yahya al-Hajuri. Wallah, saya katakan seperti itu pada mereka. Kalian itu jangan seperti katak dalam tempurung. Di atas Syekh Yahya masih ada masyayikh kibar yang selevel dengan gurunya Syekh Yahya. Kalau masih dianggap syekh. Jauh. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi barakallahu fikum. Apa mau dikata? Mereka seperti katak dalam tempurung. Bukankah syekh juga ulama? Qul inna a'udzubikumullah. Mereka tidak kenal dengan para ulama kibar sehingga mereka tidak kenal gurunya. Kalau mereka kenal ulama kibar, baru mereka akan kenal gurunya siapa. Kenapa demikian? Karena lihat pembandingnya. Dulu masyayikh bersama Syekh Muqbil. Ini muridnya. Kemudian meninggal Syekh Muqbil. Apa mereka-mereka yang bersama Syekh Muqbil atau di atas Syekh Muqbil masih ada yang hidup? Apakah sama dengan ini? Tingkatannya? Maka ketika dijawab oleh salah seorang muridnya kepada Syekh Rabi, ya Syekh, bukankah ahlu Makkah adra bi syu'abiha? Kami yang di Damaskus lebih ngerti tentang apa yang terjadi di sini. Artinya pendapat Syekh Yahya lebih dibenarkan daripada pendapat antum. Ya Syekh, karena lebih tahu tentang kondisi. Dan apa jawaban Syekh Rabi? Ana a'lam bi Damaskus qabla an yulad. Aku tahu Damaskus sebelum dia lahir. Dan itu benar. Tahu tentang nama sebelum dia lahir. Umurnya dia dengan umurnya Syekh Rabi separuhnya. Mungkin separuh kurang. Kenapa? Mereka tidak kenal kedudukan masyayikh wal ulama dan kedudukan murid-muridnya ulama. Ini ulama, ini murid-muridnya ulama. Masa mau disamakan keilmuannya dan pengalamannya? Ya berbeda jelas. Jauh berbeda. Qanibdina a'azakumullah. Sedih memang. Di zaman Syekh Muqbil, setiap ada murid-muridnya yang sudah mulai ngajar-ngajar dan sebagainya, ada sesuatu kesalahan, langsung ditegur oleh Syekh. Ketika Muhammad al-Imam, atau Syekh Muhammad al-Imam, berbicara tentang perbedaan kita dengan ikhwan muslimin, seperti perbedaan hukumnya sholat Id. Syekh Muqbil masih hidup. Langsung ditegur. Tidak demikian. Ya Muhammad. Dibantah oleh Syekh. Ketika Al-Imam menerima orang-orang yayasan. Yayasan Jum'iyah maksudnya. Yayasan Hizbiyah. Maka Syekh Muqbil menegurnya. Ahlu ma'bar mughaffalin. Orang-orang makbar ini lalai. Kami di sini tiap hari membantah, mengingatkan. Dari mereka para hizbiyin, kalian malah menerimanya sebagai tamu ahlan wa sahlan. Mughaffalin. Qanibdina azakumullah. Masih hidup bapak mereka. Masih hidup alim gurunya mereka. Setelah guru mereka wafat. Rahimahullah. Seharusnya mereka masih menganggap adanya bapak-bapak yang lain yang setingkat dengan gurunya. Iya toh. Tetapi apa mau dikata? Syekh Rabi menyatakan hendaklah penduduk Yaman berjihad melawan Houthiyin Syiah Batiniyah. Kalau tidak kalian, negeri Yaman akan lebih mengerikan daripada negeri Iran. Apa jawabnya? Jawab yang sudah merasa sebagai ulama ini. Kalian ingin aman di negeri kalian, tapi kalian nyuruh kita perang, bikin fitnah di sini. Kalian bisa damai dengan Syiah, kita enggak boleh damai dengan Syiah. Jawabannya seperti itu, kayak anak kecil. Kok menyedihkan sekali. Ini barakallahu fikum fitnah. Ini fitnah. Penyebabnya banyak. Dan kali ini penyebabnya adalah masalah fatwa jihad. Tetapi ketika mereka tidak kenal kedudukan para ulama, ini yang mengerikan. Kembali kepada kita. Ibnu Battah al-Uqbari menggambarkan betapa jeleknya masyarakat tanpa ulama. Kata beliau, al-Imam Ibn Battah al-Uqbari rahimahullah menukil ucapan Fudail bin Iyad. Kaifa bika? Bagaimana keadaanmu? Jika engkau hidup di zaman yang manusia tidak bisa lagi membedakan mana hak mana batil. Bisa dibayangkan kayak apa? Hidup di tengah masyarakat yang la yufarriquna bainal haqqi wa batil. Tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Wala bainal mu'min wal kafir. Tidak bisa pula membedakan mana mu'min mana kafir. Wala bainal amini wal kha'in. Bahkan tidak bisa membedakan antara orang yang terpercaya dan para pengkhianat. Tidak bisa dibedakan oleh mereka. Kira-kira kayak apa jadinya masyarakat kaum muslimin? Wala ya'rifun al-faruq bainal jahil wal 'alim. Tidak bisa membedakan mana orang berilmu, mana orang bodoh. Wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Tidak bisa mengenali mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Menukil ucapan siapa? Fudail bin Iyad. Maka dikomentari oleh Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu musibah kita dari Allah dan kita akan kembali pada Allah. Fa inna qad balagna dhalika wa sami'na wa 'alimna aktharahu wa shahidnahu. Sungguh benar apa kata Fudail bin Iyad. Kami menyaksikan, kami mengalami, kami mengetahui lebih banyak kejadian lebih dari apa yang pernah digambarkan oleh dia. Rahimahullah. Di zaman Ibnu Battah. Bagaimana zaman kalian? Bagaimana zaman kita? Kata Ibnu Battah, di zaman kami terjadi sungguh apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Rahimahullah. Manusia, masyarakat enggak ngerti lagi mana hak mana batil. Bahkan enggak ngerti mana ahlu sunnah, mana ahlul bid'ah. Mana ahlul hawa, mana salafi. Enggak ngerti. Enggak tahu. Semua dianggap orang baik ahli sunnah. Dan tidak boleh dimusuhi, enggak boleh ditinggalkan, enggak boleh dijauhi. Harus dirangkul semua golongan. Walau anna rajulan mimman wahaballahu lahu aqlan sahihan. Wa basharan nafidhan. Fa'am'ana nadarahu. Waraddada fikrahu wa ta'ammal amra al-islami wa ahlih. Wasalaka bi ahli al-tariq al-aqsad. Wasabil al-arshad. Latabayyana lahu. Anna al-akthar wal-a'am wal-ashhar minan nasi qad naqasu. Ala a'qabihim. Kata Ibn Battah, kalau saja seseorang itu diberi oleh Allah akal yang sehat, pandangan yang tajam, pikiran yang lurus, kemudian dia perhatikan baik-baik. Perhatikan keadaan Islam dan keadaan kaum muslimin. Dan menjalani jalan yang lurus. Maka dia akan tahu bahwa kebanyakan, keumuman yang paling terkenal di kalangan manusia, rata-rata mereka sudah berpaling dari Islam. Berpaling dari agamanya. Ini barakallahu fikum di zamannya Ibnu Battah Al-Ukbari. Bagaimana zaman kita? Maka penulis, saya ambil dari kitab Salus Suyuf Taqil Ibn Salfiq Al-Qasimi. Qultu, saya katakan, kata Syekh Salfi. Rahimakallah ya Aba Abdullah Al-Ukbari. Semoga Allah merahmatimu wahai Aba Abdullah Al-Ukbari. Engkau mengucapkan seperti itu dalam keadaan engkau menyaksikan di zamanmu. Dan engkau hidup di Qarn Rabi'. Di abad keempat. Maka bagaimana kira-kira apa yang kau katakan kalau engkau melihat zaman kami. Kalau engkau melihat keadaan sekarang. Ahlul ahwa wal hizbiyat. Walladzina ja'aluddin murtabitan bil ashhas. Yang menjadikan agama itu dikaitkan dengan fulan wa fulan. Yang mereka berwala dan berbara tidak dengan hujjah. Tetapi dengan jamaah-jamaah hizbiyah. Al-jahil indahum alimun mutaharrir. Orang yang bodoh dikatakan ulama yang ahli. Sedangkan ulama dikatakan oleh mereka jahilun. Bodoh, enggak ngerti fiqhil waqi'. Bagaimana kira-kira ucapan Ibnu Battah kalau melihat kejadian ini? Siapa ulama? Disebutkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Al-Qurbawi, Muhammad Al-Ghazali, Said Qutb, kemudian fulan wa fulan wa fulan. para pemikir-pemikir Islam. Kalau disebut pemikir, bolehlah. Tapi ulama, mereka bukan ulama. Kalau pemikir memang mereka tukang mikir, tukang ngelamun di rumahnya kayak apa ya yang baik. Kayaknya ini bagus nih. Dengan pikirannya, maka kalau dijuluki pemikir-pemikir Islam, itu bolehlah. Tapi ulama, mau dimasukkan kepada para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain-lainnya, tidak termasuk golongannya. Mereka masuk di mana itu? Mau dikatakan fuqaha seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, mereka bukan levelnya. Mau dimasukkan kepada ahlul hadis seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan lain-lain, mereka bukan golongannya. Mau dimasukkan ke mana tokoh-tokoh pemikir ini tadi? Tukang-tukang mikir, tukang lamun ini mau ditaruh di mana? Ahli fiqih, ahli hadis, ahli usul. Qanuddin a'azzaqullah qawm muslimin yang sahormati. Tidak memiliki kelebihan lain kecuali mikir. Dengan ro'yunya. Kayaknya ini baik, sepertinya itu bagus. Qanuddin a'azzaqullah, sehingga kalau tergelincir dalam sekian banyak kesesatan, penyimpangan, itu adalah perkara yang wajar. Karena mereka tidak memiliki ilmu dan bukan ahlul ilm. Sebaliknya ulama, fuqaha, ahlul hadis, mereka cerca dengan sekian banyak cercaan. Dicerca dengan istilah bahwasanya mereka tidak mengerti fiqhul waqi', tidak mengerti wawasan dan kondisi situasi, enggak paham mereka, jahil, sehingga fatwa-fatwanya ngawur. Salman Audah dengan bahasanya bahwasanya firqah Najiyah itu berbeda dengan Thaifatul Mansurah. Lihat, kalian berupaya untuk melihat di mana salahnya. Berbeda dengan Thaifatul Mansurah. Kalau Thaifatul Mansurah karena ada kalimat Mansurah, ditolong, dimenangkan, itu karena ada jihadnya. Jadi ada nasr. Kalau yang enggak ada jihadnya, itu cuma Firqatul Najiyah. Berarti Firqatul Najiyah itu satu lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil, Thaifatul Mansurah. Adapun mereka para mujahidin di Afghanistan dan para mujahidin di Palestina, mereka Thaifatul Mansurah, golongan yang dimenangkan. Adapun mereka-mereka yang tidak jihad, yang hanya duduk di tempatnya mengajarkan ilmu, mereka cuma Firqatul Najiyah. Gimana ini? Ini tafsir muhdats dari seorang sururi, hizbi. Yang kamu lihat dia bergandeng tangan dengan Syiah, duduk bareng bercengkrama, dan bukan dengan hanya kila wa qala, terlihat dengan gambarnya ma'ruf, masukkan ke dalam berita-berita pertemuan orang ini, Salman Audah, dengan tokoh-tokoh Syiah. Tafsir muhdats, maka Syekh Rabi membantah dan para ulama membantah bahwa ini adalah ucapan muhdats, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah adalah firqatun najiyah dan firqatun najiyah adalah Thaifatul Mansurah, tidak berbeda. Dilihat dari sisi kemenangan mereka, mereka dimenangkan. Dilihat dari sisi jalan mereka, jalan mereka jalan selamat, maka firqatun najiyah. Dilihat dari sisi pegangannya, mereka pegangannya adalah sunnah wal jamaah, maka ahli sunnah wal jamaah Thaifatul Mansurah dan dia firqatun najiyah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di awal Aqidah Al-Wusithiyah dengan lengkap, hadihi aqidatul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Lihat lengkap. Ini adalah akidahnya. Golongan yang selamat. Yang dimenangkan. Artinya golongan selamat itu golongan yang dimenangkan. Golongan yang dimenangkan itu golongan selamat. Firqatun Najiyah itu Thaifatul Mansurah. Thaifatul Mansurah itu Firqatun Najiyah. Tidak berbeda. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Salman Audah membedakan untuk apa? Kelanjutannya, maka para ulama itu cuma Firqatun Najiyah. Adapun mereka para mujahidin itu Thaifatul Mansurah. Dan Ta'ifatul Mansurah ini memiliki kelebihan. Mulai dipuji-puji Firqatul Najiyah. Ta'ifatul Mansurah. Dan kemudian direndahkan Firqatul Najiyah. Lihat ikhwan ibn Azzaqullah, jahatnya mereka. Bagaimana kalau Ibnu Battah tahu keadaan zaman kita ini? Para hizbiyin, para mumayyi'in, orang-orang yang menganggap remeh perkara dhalalah, menganggap remeh kesesatan, menganggap remeh penyimpangan, bahkan menganggap remeh kebidaahan-kebidaahan, bahkan mereka sendiri membuat sekian kebidaahan. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Ibnu Battah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amal ulama ar-rabbaniyun. Adapun siapa ulama yang rabbaniyun, sudah kita bahas sifat-sifatnya. Dan mereka barakallahu fikum adalah obat dari fitnah-fitnah dan penyakit yang menyebar sekarang ini. Obatnya adalah para ulama atau pembawa-pembawa obat, yakni para dokter-dokternya. Disebutkan dalam berbagai macam riwayat dari para salaf, di antaranya ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, imam ahli hadis. Qala a'malus sayyi'ah da'un wal ulama dawa'un. Fa idza fasada al ulama faman yashfi ad-da'. Kata Sufyan ats-Tsauri, amal-amal yang jelek, amal-amal yang menyimpang itu penyakit. Wal ulama dawa, sedangkan ulama adalah obatnya, penyembuhnya atau penyebab kesembuhan. Fa idza fasadal ulama, tetapi kalau ulamanya yang rusak, faman yasfidda, maka siapa yang akan mengobati penyakit? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ulamanya yang rusak, dalam artian orang yang memiliki ilmu tetapi tidak menerapkan ilmunya, alias rusak. Seperti Yahudi. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Siapa yang akan mengobati kalau ulamanya yang rusak? Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula dikatakan oleh beliau rahimahullah, matsalul 'alim mitslut tabib. Permisalan seorang alim itu seperti dokter. La yadh' ad-dawa' illa 'ala mawdhi' ad-da'. Tidak meletakkan obat kecuali pada tempat penyakitnya dengan pas. Ini ulama. Ulama, permisalannya seperti dokter-dokter. Tidak meletakkan sebuah obat kecuali tepat dengan penyakitnya dan tepat di tempatnya. Dan tepat dosisnya. Tetapi mereka-mereka yang tanggung. Punya ilmu dikit tapi belum sampai jadi ulama. Tapi sudah merasa dirinya sebagai ulama. Apa jadinya? Saya kan alim. Saya kan ulama. Boleh dong saya beristihad. Apa jadinya kalau orang seperti ini? Dia tahu ini obat. Tapi diletakkan di penyakit yang salah. Orang itu tambah sakit. Wah, berarti bukan itu obatnya. Ganti obat yang ini. Kebanyakan overdosis. Tambah sakit. Loh, kok tambah rusak? Ganti lagi. Malpraktek. Orang begini harus ditangkap oleh polisi. Itu masalah badan ditangkap polisi. Sekarang yang malpraktek dalam masalah agama, dai-dai gadungan yang meletakkan obat tidak pada tempatnya, mengajarkan sesuatu tidak sesuai dosisnya, barakallahu fikum, akan menyesatkan manusia, akan menyimpangkan mereka, karena orang ini merasa alim mujtahid padahal belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Bu, tanya sama dokter, yaitu para ulama. Ya sadatul ulama, wahai para ulama, ini umat di sini begini-begini penyakitnya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami sampaikan? Diajari, disampaikan, dibimbing. Maka barakallahu fikum. Al-amil ala ghairi ilmin. Orang yang beramal tanpa ilmu. Kasalik ala ghairi tariq. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tidak di jalannya. Jalan ke Ngawi itu ke sana. Dia mau jalan ke Ngawi tapi ke sana. Bagaimana? Sampai atau enggak sampai? Enggak sampai. Kenapa? Berjalan tanpa ilmu. Siapa yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan pada satu tujuan tapi bukan di jalannya. Yang enggak akan sampai-sampai abadan abidin. Enggak akan sampai kapanpun. Capeknya iya, lelahnya iya, habis tenaga iya, habis juga perbendaharaannya, perbekalannya. Naam, tapi nyampe, enggak pernah nyampe. Jalannya salah. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan tetapi tidak mengikuti jalan keselamatan. Ingat, safinah, perahu enggak akan jalan di daratan. Ini pepatah atau syair yang sering dibawakan oleh para ulama. Tarjun najah, kamu mengharapkan selamat tapi enggak menjalani jalan selamat. Ya enggak mungkin. Kalau ingin selamat, jalani jalan keselamatan. Kalau ingin jannah, jalani jalan jannah. Kalau ingin mendapatkan keriduan Allah, cari jalan Allah. Ikuti jalan Allah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh beliau oleh sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau mencari jalan keselamatan, tetapi ingin selamat, tapi jalannya bukan jalan keselamatan. Jalan penyimpangan, jalan kesesatan, jalan. Saya ingin selamat, saya ingin selamat. Kamu itu seperti orang yang naik perahu di tengah daratan. Pasang layar. Tunggu, kok gak jalan-jalan. Diketawain. Orang lewat, ngapain kamu? Ini, saya tunggu angin supaya jalan. Begitu dengan jalan, datang angin kencang, bukan jalan perahunya. Roboh. Roboh. Kenapa gak jalan? Ya bukan itu jalannya. Qadimina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dengan demikian, dikatakan al-amil, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan pada satu tujuan tapi bukan arah ke sana, jalannya jalan yang salah. Sebaliknya sekarang. Al-amil ala ghairi ilmin yusidu akthar mimma yuslih, orang yang beramal tanpa ilmu tadi. Masih belum sebaliknya. Yufsidu akthar mimma yuslih, dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maunya memperbaiki islah, memperbaiki manusia, diajarkan ini, diajarkan itu, tapi dia jahil tanpa ilmu, malah lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Terima bongkar enggak terima pasang. Kalau ahlinya, terima bongkar pasang, dibongkar, dilihat penyakitnya, pasang lagi. Tetapi kalau bukan ahlinya, tadi bongkar, gimana ya masangnya? Hancur. Yang tadi rusak sedikit, jadi rusak parah. Fatlubul ilma talaban la yadurruhu bil ibadah. Watlubul ibadah talaban la yadurru bil ilm. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah selanjutnya, maka hendaklah kalian mencari ilmu dengan tidak meninggalkan ibadah. Dan hendaklah beribadah dengan tidak meninggalkan ilmu. Ibadah dan ilmu beriring bersama. Beribadah dengan ilmu, pelajari ilmu untuk ibadah. Beribadah dengan ilmu, mencari ilmu untuk ibadah. Terus. Mencari ilmu, jangan lupakan ibadah. Dan beribadahlah, jangan lupakan belajar. Karena belajar salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Fadimudin a'azakumullah, kemudian selanjutnya dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Fa inna qawman talabul ibadah wa tarakul ilm. Karena ada satu kaum yang mereka beribadah, beribadah, beribadah, tapi meninggalkan ilmu. Hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai akhirnya mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Walau talabul ilma, kalau saja mereka mau mencari ilmu, lam yadullahum ala ma fa'alu, niscaya mereka enggak akan terbawa untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan. Lihat gambaran dari Hasan al-Basri tentang Khawarij. Ada orang yang semangat ibadah, semangat ibadah, semangat ibadah, tapi enggak diiringi ilmu. Enggak diiringi dengan ta'allum. Mencari ilmu, mencari ilmu. Akhirnya apa? Kharaju ala ummati Muhammad bi asyafihim. Mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pedang-pedang mereka, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan pembunuhan kaum muslimin, menghalalkan pemberontakan, diperangi umat Islam oleh mereka sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, karena semangat ibadah tidak diiringi ilmu. Sebaliknya juga demikian. Kalau mereka-mereka yang katanya berilmu tapi tidak beramal, apa jadinya? Kanari bila hatabin. Seperti api tanpa kayu bakar. Pernah lihat api tanpa kayu bakar? Berapa detik umurnya? Hah? Qul na'azakumullah. Percik begitu kemudian hilang lagi. Karena enggak ada yang untuk dia tetap. Kalau ada kayu bakarnya nyala terus. Tapi api tanpa kayu bakar, kanari bila khatabin, begitu terlihat percik kemudian hilang. Demikian ilmu tanpa amal. Dicabut kembali ilmu itu menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Tidak akan langgeng ilmunya, enggak akan lama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan tentang ulama kibar, karena Rasulullah SAW menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati, tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak menghormati yang lebih besar, yang lebih tua, dan tidak mengenali hak-haknya ulama kita. Barakallahu fikum. Artinya hendaklah kita menghormati ulama, dan hendaklah kita menghormati kabiruna, orang-orang besar kita, orang-orang tua kita yang tua di atas ilmu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fasadun nas idza ja'al ilm min qibal as-saghir. Rusaknya manusia kalau ilmu datang dari anak-anak muda. Wa salahun nas, dan baiknya manusia kalau datang ilmu min qibalil kabir, kalau datangnya ilmu dari orang-orang tuanya. Taba'ahu alaihi as-saghir, akan diikuti oleh yang di bawahnya dan di bawahnya. Sehingga Umar bin Khattab menyatakan, aku tahu kapan rusaknya manusia dan kapan baiknya manusia. Baiknya manusia kalau ilmunya pada para orang-orang besarnya, orang-orang tuanya. Rusaknya masyarakat kalau ilmunya pada anak-anak mudanya. Demikian pula ucapan yang hampir sama dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu an akabirihim, dari orang-orang besarnya. Wa an umanaihim wa ulamaihim, dari orang-orang yang amanahnya dan dari orang-orang yang berilmunya. Disebut tiga sifat. Akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Bukan tiga golongan, satu golongan yang memiliki tiga sifat ini. Orang-orang yang besar, orang-orang yang amanah, orang-orang yang berilmu. Kalau besarnya, besar dalam masalah ilmu, berarti disebut dua kali dong ilmu dengan ilmu. Jelas, maknanya besar tadi adalah umurnya. Orang-orang yang sepuh di atas ilmu, amanah, terpercaya. Fa'idha akhadhal ilm min asaghirihim wa syirarihim halaku. Kalau mengambil ilmu dari orang-orang kecilnya, dari anak-anak mudanya, orang-orang jeleknya, halaku, mereka akan binasa. Qanibidina azakumullah. Disebutkan oleh Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri tentang apa maksud ucapan Ibn Mas'ud dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang-orang besar tadi. Kata beliau, maknanya adalah la yazalun nas bi khairin makana ulama'uhumul masyayikh. Manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau ulama'nya adalah orang-orang sepuhnya, orang-orang tuanya. Walam yakun ulama'uhumul ahdad, bukanlah ulama' mereka anak-anak muda. Kenapa? Apa kelebihannya orang tua daripada anak muda? Li'anna syaykh, masih ucapan beliau, Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah. Qala li'anna syaykh, kan orang yang tua, qad zalat anhu mut'atash syabab, sudah lewat masa mudanya, wahiddati, sudah lewat masa-masa emosionalnya, sudah lewat ajalatuhu, sudah lewat masa-masa keterburu-buruannya pengen ini segera cepat, itu sifat anak muda, kurang sabar, wasafahihi, dan hilang pula sifat kekanak-kanakannya. Kamu sendiri pengen enak, saya suruh perang, sifat anak-anak bukan itu. Kata bin Azakumullah, si Ahdi Saudi tidak apa-apa dibiarin, kok si Ahdi sini suruh diperangin. Loh, emang si Ahdi Saudi ngangkat senjata? Enggak lah. Tapi si Ahdi tempat kalian mengangkat senjata dan sudah mengorbankan kaum muslimin. Apa kalian diam? Padahal fatwa para ulama sudah menyatakan. Ini khunina na'azakumullah, mirip dengan di sini. Ketika ada fatwa jihad di Ambon, pecah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Dan begitu juga terjadi di Yaman hari ini. Terjadi perpecahan karena fatwa para ulama untuk berjihad. Khunifin a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibn Qutaybah ad-Dainuri. Qala wali anna as-syeikh istashaba ma'hud tajrubah. Karena orang tua memiliki pengalaman. Khibrah. Wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubah. Karena memiliki pengalaman, maka ilmunya tidak terkaburkan dengan syubhat. Setiap ada syubhat, dia tahu. Ini syubhat yang pernah dia jelaskan dulu. Dan ini mirip dengan syubhat yang lalu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Walayamilu tama. Dan juga orang tua sudah tidak lagi punya ketamakan untuk dunia. Karena mereka merasa sudah dekat kematian. Beda dengan anak muda. Biasanya belum nikah, masih mikirin nikah. Ada yang bertanya, oh, ini akhwat kayaknya bagus banget pertanyaannya. Siapa dia ya? Namanya anak muda. Ya wajarlah karena saya pengen menikah. Orang tua sudah selesai masa-masa itu. Syahwatnya sudah turun. Sudah tidak setinggi anak muda. Rumah belum punya, mikir dikontrakan. Masih mikir berapa keuntungannya. Demikian keadaan anak muda. Mudah terbawa oleh fitnah-fitnah yang seperti itu. Tapi orang tua sudah lewat masa-masa itu. La yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath. Tidak mudah untuk diseret oleh syaitan. Tidak seperti anak muda. Siapa kaum khawarij? Hudatha'ul asnan. Muda-muda umurnya. Hal masih ditambah lagi oleh Ibn Qutaybah ad-Dainuri. Wa ma'as-sinni al-waqar wal-jalalah wal-haibah. Dan bersama umur ada kewibawaan, ada kemuliaan, ada kehormatan. Kalau berdiri di sini seorang anak muda, jenggot belum tumbuh, menasehati kaum muslimin, walaupun dia punya ilmu sedikit mungkin, orang-orang enggan untuk mendengarkan nasihatnya. Aduh, anak kemarin. Kenapa? Kurang berwibawa. Kurang berwibawa. Tetapi datang orang jahil, bodoh, tapi sudah tua, jenggotnya putih, berdiri di depan kamu. Ya ikhwah, hendaklah kamu begini. Tunduk semua. Iya, iya, iya. Ketika berdatangan beberapa ulama, Ada beberapa orang yang salah, mengira si fulan lebih alim dari si fulan. Semuanya berilmu, tapi beliau lebih alim daripada beliau. Masa kaget? Kenapa? Karena melihat jenggotnya sudah putih semua. Berarti alim. Artinya apa? Ma'asinni al-waqar wal-jalalah wal-haybah. Ila akhirihi. Wabillahi taufik. Sudah ada surat dari panitia. Nah, masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan.